Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا الإخلاص, اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم إنك أنت السميع العليم. A'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin innaka antal latif. Kembali insyaallah kita akan membahas tafsir al-Baqarah, tafsir al-Isar, dan ini adalah pembukaan juz kedua di surat atau di mushaf Al-Qur'an. Kita memulai dari ayat 142. Dan kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ya, mungkin di beberapa lini kenikmatan tersebut kita telah mengkufurinya, wa na'udzubillah wa nastaghfirullah. Dan di beberapa lini kenikmatan kita telah mensyukurinya, walillahilhamd. Segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya tidaklah melainkan karena karunia, karena lutuf, karena rahmat, karena bir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ihsannya bukanlah disebabkan oleh kita, karena siapalah kita melainkan kita hanyalah manusia yang telah diatur oleh Allah Al-Hayyul Qayyum, dan kita hanyalah berusaha. Dan pada perkara akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Pada hari ini insyaallah tiga kajian, tafsir Al-Isar, kemudian hadith fiqih, hadithul ahkam, kemudian juga tazkiyatul nufus fawaidul fawaid berkaitan dengan insan, manusia, dan juga ilmu. Mungkin ada baiknya kembali kita menyapa hati-hati kita, niat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya apa yang kita lakukan di sini ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikhlaskan, dan bukan untuk hal-hal yang selainnya. Mudah-mudahan juga dari semua kajian kita ini, yaitu tafsir, hadithul ahkam, dan tazkiyatul nufus, semuanya untuk meningkatkan keimanan kita dan untuk mentazkiyah jiwa-jiwa kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat mentazkiyah dan merekomendasikan kita sehingga memberikan mandat kepada Rasulnya untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. At-tafsir, ilmu yang tidak ringan, begitu juga dengan hadis, begitu juga dengan fiqih, dan begitu juga dengan tauhid atau tazkiyatun nufus. Semua ini tidak ringan, namun bukan karena ketidakringanannya itu kemudian kita tidak mempelajarinya atau kita tidak mengajak kawan-kawan untuk belajar tentangnya, atau juga kita punya sedikit ilmu tentangnya kita tidak mau mengajarinya, melainkan justru ini semua adalah amanat. Dan amanat yang terbesar setelah kita mempunyai ilmu dan mengamalkannya adalah menyampaikannya. Barang siapa dari kita yang enggan menyampaikan ilmu padahal memilikinya dan mengerti bahwasanya kaum muslimin berhajat dan darurat untuk meraihnya, maka dia seperti orang yang sedang mengkhianati ilmunya sendiri. Oleh karena itu, ilmu itu harus benar-benar sering-sering dibagi dan jangan dijadikan sebagai ajang untuk pamer-pameran atau semacamnya, melainkan bagilah ilmu tersebut secara cuma-cuma, karena keberkahan ilmu seseorang diantaranya terletak pada bagaimana usaha dia mengajari dan membimbing saudara-saudaranya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu tafsir. Kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, itu akan berkata as-sufaha, orang-orang yang safih. Kalau kita lihat tafsir al-Islamnya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. 381 ini adalah berita tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang bodoh dari kalangan munafik, Yahudi dan musyrikin sebelum mereka katakan. Faedahnya adalah pertama menunjukkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini berita dari Allah Ta'ala sebelum dikatakan oleh mereka. Allah Ta'ala telah memberitakan saya qulu subha. Ya. Faedahnya pertama menunjukkan kenabian Muhammad SAW karena ini merupakan berita gaib dan terjadi sebagaimana yang diprediksikan. Kedua, mempersiapkan jiwa Rasul dan orang-orang beriman dalam menghadapi cemoohan orang-orang bodoh. Karena cemoohan yang mendadak spontan memiliki nilai psikis yang berat. Tapi kalau sudah dipersiapkan maka masalah semakin ringan. Jadi yang pertama, menunjukkan kenabian, mukjizat karena mengetahui berita baik. Dan yang kedua, mempersiapkan kejiwaan Rasul dan juga kaum mukminin sebelum adanya cemoohan sudah ada kunci jawaban. Dan ini dikatakan di sini, dan ini masuk dalam kategori qabla ar-rami yurashu as-sahm. Sebelum anak panah dilempar sakitnya sudah terasa. Masyaallah. Adapun kaitan ayat ini dengan sebelumnya adalah kelanjutan argumentasi. Sebelumnya dalam masalah pokok, namun pada kesempatan ini masuk dalam masalah cabang. Saya pun subhanahu minan nas, dari manusia, minan nas dalam fi mahalli nasbin di sini, karena kedudukannya sebagai hal, kalau misalnya di sini minan nas. Ya, ulama yang mengatakan ini sebagai hal keadaannya. Ok. hakaman suq fi mahalli nasbin. Alif lam dalam annas menunjukkan jenis manusia. Dengan demikian semua orang-orang bodoh atau kafir masuk. Tapi nanti akan kita bahas ya. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Ma apa? Wallahum yang memalingkan mereka di kaum umat Islam. Ini perkataannya orang-orang sufahat. Apa yang memalingkan mereka umat Islam? An qiblatihim, dari kiblatnya yang dulunya Baitul Maqdis. Allati kanu 'alayha, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya, itu tadi di Baitul Maqdis. Kalau lihat di footnote, umat Islam solat menghadap Baitul Maqdis sebelum ke arah Ka'bah sekitar 17 bulan. Ya, jadi umat Islam solat menghadap Baitul Maqdis sebelum ke arah Ka'bah sekitar 17 bulan. Imam Malik meriwayatkan bahwa perintah menghadap ke Ka'bah terjadi 2 bulan sebelum perang Badar, maksudnya di periode Madinah. Ya. Di periode Madinah. Baik. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Maka kemudian Allah Ta'ala mempersiapkan jawaban untuk Nabi SAW. Katakanlah sebagai jawaban wahai Muhammad SAW, lillahi al-masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Yahdi ma yasha'u ila siyati mustaqim, dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Allahumma hdina ila siyati mustaqim. Wa kathalika ja'alnakum ummatan wasata, dan seperti itulah, demikian pula ja'alnakum ummatan wasata, kami telah menjadikan kalian kaum muslimin umat yang wasat, umat adil dan pilihan. Kalau di sini adil dan pilihan, wasat di sini artinya di sini ditulis adil dan pilihan. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi 'alan nas, atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul ya menjadi saksi atas perbuatan kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'u rasulan mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi, dan kami tidaklah menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui supaya terlihat jelas siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membangkang pembelot. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hada Allah, dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan imanmu. Di sini maksudnya iman adalah solat. Ya. Iman di sini dimaksudkan adalah solat. Sesungguhnya inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap manusia, bin nas terhadap manusia, la ra'ufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Sebelum kita baca makna globalnya dulu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan suatu perkara yang dia ketahui sebelum terjadi, pasti. Nah, Allah Maha tahu. Adapun hikmah dari pemberitahuan sebelum terjadinya sesuatu adalah untuk meringankan dampak negatif yang akan dihadapi bagi orang-orang beriman. Karena kritikan mereka yang pahit itu bila terjadi tidak secara tiba-tiba, maka hal itu tidak menggoyahkan hati kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu subhanahu wa ta'ala sima wallahu ma'a qillatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Pemberitahuan tersebut benar-benar terjadi tatkala Allah Ta'ala merubah kiblat umat Islam dari arah Baitul Maqdis. Ini menunjukkan ayat ini turun sebelum adanya perubahan kiblat. Ya. 384, di antara yang mereka ungkapkan sebagai cemoohan adalah Muhammad sudah mulai ngaco pikirannya. Dia bingung. Dia rindu dengan kampung halamannya. Ya. Karena tadi kan di Mekah. Kemudian ke Madinah. Ke Baitul Maqdis kiblatnya kemudian dialihkan kepada Makkah, kepada Ka'bah di Makkah kiblatnya, maka kata orang-orang musyrikin atau Yahudi juga itu, Muhammad sudah mulai ngaco kira-kira. Kangen dia kayaknya malam Mekah. Jadi usir dari Mekah, kangen dia pengen. Makanya dia kiblat ke sana. Dia aja ke orang-orang itu. Negara Baitul Maqdis, negara Ka'bah sebagai realisasi yang diinginkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini sebagai ujian, sebagaimana terkandung dalam ayat selanjutnya. Sebagaimana ayat yang berbunyi tadi, kami maknanya dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblat sekarang yaitu Ka'bah, melainkan supaya diterlihat nyata siapa yang ikut Rasul, siapa yang enggak selamat. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan orang-orang beriman tentang perkataan yang akan dilontarkan oleh orang-orang Yahudi dan musyrikin. Sebagaimana Allah taala mengajarkan orang beriman bagaimana menjawab cemoohan itu dengan cara mengatakan bahwa arah timur dan barat itu milik Allah. Jadi kalau timur dan barat punya Allah, ya terserah Allah dong. Mau kita ngadep kemana ki? Kalau Allah diperintahkan begitu, ya udah, kita ikut sami'na wa ata'na. Nah, dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki, tidak perlu ada interupsi terhadap Allah Ta'ala. Dia berhak mengarahkan para hambanya kemana yang dia kehendaki, dan dia memberi petunjuk pada jalan yang lurus bagi siapa yang dia kehendaki, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari jalan yang lurus. Pada ayat 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, umat unggulan, umat pilihan. Maksudnya, sebagaimana kami arahkan kalian kepada kiblat yang terbaik yaitu Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim, kami jadikan kalian juga umat yang terbaik dan yang paling lurus. 386. Pada ayat ini ada dalil tentang kebenaran ijma' dan wajibnya memutuskan perkara dengan ijma', karena umat ini adalah umat yang jujur berdasarkan kesaksian roh mereka, yaitu umat ini tidak akan bersatu kecuali pasti dalam kejujuran. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada keinginan persatuan dalam perbedaan akidah atau manhaj, maka itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Dan hanya Allah sebagai penolong, ya. Namun bukan berarti, walaupun tidak mungkin terjadi, bukan berarti kita tidak doakan. Kita doakan. Makanya bila umat ini sepakat atas satu masalah, wajib diputuskan dengan kesepakatan itu. Hal ini berlaku sampai hari kiamat. Nah, jadi kaum muslimin kalau sudah berijtima', sudah berijma', maka ijma' tersebut menjadi dalil. Masalahnya yang ijma' ini siapa dulu? Kalau yang ijma' di dalamnya ada orang-orang fasid, orang-orang melakukan ritual sufi, orang-orang melakukan tarekat diri, itu enggak mu'tabar. Maka kami persiapkan kalian untuk menjadi saksi-saksi terhadap umat yang lain pada hari kiamat tatkala mereka mengingkari bahwa Rasulullah mereka telah menyampaikan risalah Allah. Tetapi nanti kita kaum muslimin akan menjadi saksi bahwasanya seluruh nabi itu mereka telah menjalankan dan mengoperasikan tugasnya dengan baik. Sehingga tidak ada alasan bagi umat suatu nabi yang membangkang untuk menggugat nabi mereka. Nanti kita nanti akan membela nabi-nabi itu. Ya, dia bilang nabi ini semuanya amanah rasul bima unzila. Pokoknya kita semua berikrar la nufarriqu baina ahadin minhum. Enggak membedakan satupun dari mereka, semuanya mengajarkan Islam, kemurnian tauhid. Kalian aja yang membangkang, gitu. Nanti kita akan menjadi saksi-saksi terhadap umat lain, ya. Pada hari kiamat nanti, tatkala mereka itu umat-umat banyak yang mengingkari bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah Allah. Dan untuk kalian yang akan menjadi saksi adalah rasul kalian, bukan umat yang lain. Jadi yang akan memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah, dan dialah yang akan menjadi saksi kita. Dan semoga Allah Ta'ala mengizinkan itu untuk kita semua. Makanya kita, Masya Allah, Allah kenalkan sekarang sunnah-sunnah Nabi, ya. Itu dengan harapan besar, ya, supaya nanti Rasulullah SAW, kita bertemu dengan beliau, kemudian beliau menjadi syahid atas kita. Alhamdulillah, insya Allah. Maka bersungguh-sungguhlah. Dan untuk kalian yang akan menjadi saksi adalah Rasul kalian, bukan umat lain. Orang-orang Yahudi nanti enggak akan menjadi saksi bagi kita. Namun mereka akan menyaksikan bagaimana insyaallah selama kita di dunia beriman, beramal saleh, tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, insyaallah kitalah yang akan menang atas mereka. Ini merupakan penghormatan dan pemberian nikmat yang hanya Allah Maha tahu. 387. Di antara bukti penghormatan umat ini adalah apabila mereka bersaksi atas seorang bahwa dia adalah orang yang siqah, orang yang baik, maka wajib baginya surga sebagaimana diriwayatkan pada hadis sahih. Pada suatu ketika ada jenazah yang lewat dan para sahabat bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Allahu akbar. Ya. Rasulullah berkata wajib baginya. Beliau ditanya tentang apa yang dimaksud dengan wajibat ya Rasulullah. Dia menjawab, siapa yang kalian saksikan sebagai orang baik? Saksikan kalau sebagai orang baik namun jujur saksikan. Ya bukan sekadar basa-basi. Ya. Maka wajib baginya surga. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian persaksikan. Ya. Dan siapa yang kalian saksikan sebagai orang jahat, maka wajib na'udzubillah. Wajib baginya neraka. Semoga Allah mengampuni semua. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Ya, mari bersihkan kalbu kita dari ghil terhadap manusia. Ya. Kalau nanti kita ditanya tentang fulan, apa kita bilang apa? Rajul adalah khair atau enggak? Atau kita bilang khair gitu kan? Gitu. Hah? Pas wafatnya. Tapi tidak ada, itu pepesan kosong. Enggak mau ada yang seperti itu. Apa kalau mas? Gak mau tambah yang seperti itu. Ya, tapi yang mana yang mau tambah yang benar-benar dia bilang rajul atau khair, maka Allah itu banyak sedekah. Kalau misalnya gak bisa sedekah uang atau materi, sedekahlah ilmu. Sedekahlah ilmu. Apalagi zaman sekarang di mana Allah Taala memberikan karunia yang besar, maka banyak-banyaklah sedekah. Bukan untuk hal-hal duniawi semata, melainkan untuk tujuan akhirnya. Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semua di akhirat. 3. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan setelah itu alasan diubahnya kiblat dengan firman Allah. Maknanya kami jadikan bagi kalian kiblat yang baru agar ketahuan siapa yang menjadi Rasul. Mereka yang tidak terpengaruh dengan cemoohan orang-orang bodoh. Mereka yang tidak terpengaruh dengan cemoohan orang-orang bodoh. Ya. Orang-orang bodoh kerjanya mencemooh. Ya. Orang-orang bodoh kerjanya mencemooh. Walaupun dia pintar, namun ketika dia hanya cuma bisa mencemooh dan tidak bisa melakukan apa-apa selain itu, maka dia adalah orang bodoh. Dan orang yang beriman dengan adanya cemoohan itu justru imannya semakin kokoh, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah orang-orang beriman itu sedih? Ada kesedihan. Namun kesedihan tersebut membuat orang-orang beriman itu kembali kepada Allah Ta'ala. Justru itu menambah imannya. Sementara orang-orang bodoh itu binasa dengan kegelisahan hati dan kemurtadan mereka. Karakter seperti ini sampai sekarang masih ada di antara orang-orang kafir dan bahkan sesama muslim sekalipun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan bahwa perubahan ini memang berat untuk diterima secara psikologis, kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui rahasianya, mengenal apa-apa yang disenangi dan dibenci oleh Allah. Karena itu mereka tidak akan menemukan kesulitan untuk berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, dari satu kiblat ke kiblat yang lain, selama Allah Ta'ala Rabb mereka menyenangi hal itu dan memerintahkannya. Berikutnya Allah Ta'ala menenangkan jiwa mereka dengan pahala ibadah sholat mereka yang dilakukan ketika menghadap Baitul Maqdis. Pahala sholat sekitar 17 bulan lamanya, semua itu tidak akan dihapus tetapi tetap diberikan pahala penuh, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah Ta'ala Maha Bijaksana dan sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allahul Musta'an. Baik, kita mulai menafsirkan satu persatu dari kalimat ayat-ayat ini. Kemana ashab yang lain? Teman-teman lain kemana? Selainnya? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Kita punya di sini sa, ya, sayaqulu as-sufaha, sa sin. Namun sebelumnya saya ingin menenangkan hati dulu. Mungkin menenangkan hati beberapa ikhwan atau akhwat di sini. Allah ya ikhwan, yang namanya kita mencari ilmu, mengajarkan ilmu yang memang butuh perjuangan, butuh memasang perasaan, dan pasti ada pahit manisnya. Sehingga bagaimanapun ya harus kita terus berjalan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang membimbing kita, dan semua ini bukan karena kita, mainkan karena Allah. Adapun kita sudah bisa sampai ini sudah pertemuan ke 71 tafsir al-lisan. Ya ini semua karunia Allah, apapun yang nanti terjadi. Dan kembali yang nasihati untuk ikhwan dan akhwat, dan ini Allah nasihat, dan semoga Allah taala menjadikan anapun merealisasikan nasihat ini. Jangan belajar karena pematerinya siapa. Maksudnya baik atau pematerinya siapa itu penting, tapi jangan berpatok pada itu. Ya, menunggu sampai misalnya pematerinya sudah besar atau sudah masuk TV atau sudah recommended. Jangan seperti itu. Bisa jadi itu nanti malah mengurangi berkahnya dan keikhlasan menimba ilmu kita. Tetapi jadilah benar-benar pemungut ilmu dan pemulung ilmu. Dan kemanapun dia pergi, dia menginginkan ilmu, bukan menginginkan kepada siapanya. Ketika misalnya antum kuliah, ya, apakah antum menyeleksi dosen antum? Pernah gak? Antum kuliah waktu itu? Apakah antum ketika kuliah antum seleksi dosen antum? Enggak. Ana gak mau sama guru ini, ana gak mau masuk mata kuliah ini. Kenapa? Karena dia begini-begini. Apakah enggak? Baik. Kalau misalnya antum seleksi, misalnya kampus itu boleh murid atau mahasiswa menyeleksi para dosen. Siapa yang mau sama ini, siapa yang mau itu. Baik. Apakah antum akan menyeleksi? Oke, anak akan menyeleksi. Setelah antum seleksi, apa yang terjadi? Apakah dosen antum akan sakit hati? Ya gak kepilih pasti sakit hati. Yang gak enak ngajarnya, atau yang masih terlalu muda, atau mungkin yang masih MA, belum bergelar doktor, pasti akan sakit hati. Kenapa? Karena makdul dia. Makdul itu yang di bawah banget. Gak dipilih. Akhirnya apa, kelasnya sepi, sementara kelas sebelahnya padahal sama-sama satu platform. Sakit hati. Ya. Tapi yang terjadi dalam ilmu dunia gak ada seperti itu. Tidak di Libya, apakah kita dulu ketika belajar di sana pilih-pilih, gak enak nih dosen. Dosen ini cukur jenggot. Atau gimana gitu. Terus gak ikut kajiannya, gak ikut di rosat kitabnya. Enggak. Alhamdulillah di sisi sana. Tapi ada absen, itu masalahnya. Ya. Nah, sekarang kita perlu sebenarnya mengubah mindset banyak dari teman-teman pengajian. Mindset yang sebenarnya banyak menyakitkan hati sebagian dari dai. Mindset itu adalah mindset kalau misalnya di dai ini bukan dari muridnya lukulan, maka gak usah ikuti. Maksudnya gak usah hadiri sama sekali. Mindset seperti ini tidak ditanam oleh ustadznya. Oleh ustadz kibar gak ditanam, tapi disuburkan oleh mereka-mereka masing-masing. Padahal ibroh dari ilmu itu bukan dari siapa, muridnya siapa, atau dari lulusan mana. Bahkan kalau misalnya seorang dari lulusan STI sekalipun, namun dia alim dalam masalah agama, tafadhol, dia mau menyebarkan ilmu kepada kaum muslimin. Ya, selama dia bisa. Tapi ini harus dilawan. Dan ketika seseorang atau kita kaum muslimin melawan arus, maka dia membutuhkan energi yang lebih dibandingkan mengikuti arus. Orang mengikuti arus tanpa butuh energi, Sebagaimana orang yang ngaji karena ikut-ikutan, enggak usah pakai energi, enggak usah pakai pikiran, enggak usah pakai catatan. Tapi kalau misalnya melawan arus, hawa nafsu, melawan ini, melawan itu, dia harus lebih energinya. Namun itu lebih besar berkahnya insya Allah. Ya. Jadi ini harus hati kita tenangkan. Kita harus jalan terus, istiqomah. Ya. Dan insya Allah Allah berikan rezeki istiqomah itu kepada kita. Amin. Dan anak gak ingin teman-teman sekalian terputus dari thalabul ilm. Baik terputus bersifat selamanya, na'udzubillah, atau kadang-kadang ya, teman-teman inginkan teman-teman itu benar-benar mau mencari ilmu dan kemudian mengamalkan, dan insya Allah bermanfaat untuk masing-masing kita dunia dan akhirat, dan bermanfaat juga bagi orang-orang yang telah membantu kita dari donasi, ya, dari hal-hal yang mungkin kita tinggal ambil enaknya aja, ya. Allahumma musta'an. Allah Ta'ala di sini berfirman, saya qulu subhanan nas. Sin, ini ya harfu istiqbal namanya. Harfu istiqbal. Huruf istiqbal. Kita tahu mustaqbal itu masa depan. Ya. Atau dinamakan juga harfu at-taswif. Harfu taswif bisa sin atau sofa. Jadi harf istiqbal itu adalah harf taswif. Sin atau sofa. Dan harf istiqbal atau harf taswif juga disebut harf tanfis. Ini banyak namanya. Nah, ini masuk ke dalam perkara nahwu atau semacam. Jadi pembahasan tentang sin saja, kita punya berapa kosakata tadi, berapa istilah. Ada istiqbal, ini harf ya, harf istiqbal, harf taslim, harf tanfis. Istiqbal artinya di hadapan, future. Kemudian taswif juga artinya sofa, harf akan, nanti. Ya, istiqbal juga. Kemudian tanfis, makna dari tanfis adalah tausir. Tausir itu adalah perluasan. Maksudnya apa? Ketika antum mengatakan saya belajar, itu sempit. Maksudnya menyempit di al-hadir, artinya di present. Di waktu sekarang, hanya ada pada waktu sekarang. Sempit. Namun ketika bilang saya akan belajar dengan tambahan akan ini ibarat sa atau saufa dalam Arabik, maka yang tadi sempit menjadi luas. Makanya akan atau sa atau saufa di sini disebut harf tanfis, yang maknanya tausir, peluasan. Yang tadi sempit hanya pada zaman sekarang diluaskan menuju ke zaman berikutnya, itu maksudnya. Ya, itu. Ya, jadi sa. Dan sin ini setelahnya harus fi'il mudhari', enggak boleh fi'il madhi, apalagi fi'il amr. Misalnya fi'il madhi saqala, enggak bisa. Atau fi'il amr sakul, enggak bisa, ya. Jadi harus fi'il mudhari'. Baik. Saya qulu. Adapun sin juga tadi kalau sin untuk waktu dekat. Ini menunjukkan bentar lagi orang-orang bodoh itu akan berkata, gitu. Kalau misalnya saufa itu untuk waktu yang agak jauh. Saufa. Ya. Dan ada huruf lam. Namun lam tersebut hanya bisa masuk ke sofa, tidak bisa masuk ke sin. Misalnya la di sini untuk mentakid atau zaidah, lam zaidah tambahan untuk menguatkan kalimat. Makanya la saya qulu enggak bisa, tapi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. La saufa, jadi saufa boleh tambahin lam sebelumnya. Ya la saufa, ya. Untuk penambahan, penguatan, ya, kalau misalnya lawan bicara antum agak ragu dengan taswifnya antum, dengan penundaannya antum di masa yang akan datang, maka antum datangkan huruf lam. Misalnya Mata ta'alam, kapan kamu akan belajar? Untuk menjawab, la saufa ta'alam insyaallah ghadan misalnya. Benar-benar saya akan belajar besok. Insyaallah. Sayaqulu yaqul, yaitu berkata. As-sufaha sebagai fa'il dari yaqul. As-sufaha jama' dari safi. Jama' dari safi. Safi maknanya adalah orang yang bodoh. Asal maknanya safi itu adalah orang yang mubazir, yang tidak bisa menggunakan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat baginya, itu safi. Namun kemudian dimutlakan pada orang pandir yang tidak berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, itu safi. Jadi safi itu tidak mikir dulu sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu. Makanya perempuan dan anak kecil dalam Al-Quran disebut sufaha. Wala tu'tus sufaha. Dan janganlah kalian memberikan kepada para sufaha harta-harta kalian. Maksudnya gimana? Jangan kalian kasih seluruh harta kalian kepada istri kalian, apalagi anak kalian. Iya. Seluruh harta di sini kalau dikasih ke istri, salah. Makanya ada seorang ustaz masyhur, maksudnya bukan masyhur sini, maksudnya besar, ustaz yang besar, kekayaannya luar biasa, kajian di mana-mana. Dan terkadang kan sebagian kajian kalau udah besar itu kan mainnya nggak main amplop, mainnya rekening. Iya, kalau amplop udah nggak enak. Nah, ternyata ustaz tersebut, masya Allah, ya karena mungkin terlalu sayang sama istrinya, namun nggak ideal caranya untuk menafkahi istrinya, sehingga nomor rekening kartu diserahkan pada istrinya. Jadi semua penghasilannya dari gaji-gajinya, dari kajiannya itu dipegang oleh istrinya. Apa yang dia punya? Enggak ada. Nah, waalaikumsalam. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi susis. Beneran ini. Ada ustadz yang susis. Lantang di depan kaum muslimin, garang melawan, mungkin melawan tantangan mata-mata hadirin, tapi kalau udah sama istri, masya Allah. Dan yang ngurus semua kajiannya istrinya, ya, duitnya kajian disuruh istri. Jadi lama-lama kelamaan jadi budak istrinya. Ini salah besar. Ya. Jadi jangan sampai semua harta kita nanti kalau misalnya antum misalnya nikah. Enggak semua harta antum dikasih ke, enggak boleh, jangan kayak gitu. Harus ada antum pegang. Dan ada untuk istri pegang, untuk keluarga. Jangan semuanya. Iya. Kan kalau misalnya sebulan 5 juta penghasilan, dikasih semua ke istri, nanti kalau misalnya buat berangkat, kasihin saya ya tiap hari, berapa gitu, 50 ribu, 60 ribu. Kan kalau misalnya istrinya pas ke mall, ayo gimana? Atau ke pusat perbelanjaan, kan gak tahan mereka melihat tuh ada diskon-diskon kayak gitu, udah ada persen gitu aja, ada gambar gini aja lah. Berapa persen kayak gitu lah, ada gambar gini aja lah, dua bulat sama satu garis miring, itu udah buat mereka pincang-pincang, gak bisa mereka meninggalkan tempat itu kecuali harus membawa kantong plastik serta isinya, ya. Habis itu habis uangnya, terus apa yang tersisa? Maka kata Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha amwalakum. Janganlah kalian memberikan semua harta kalian kepada orang-orang sufaha ini, yaitu istri atau lebih-lebih anak. Ya, lebih-lebih anak yang masih kecil. Nah, jadi sufaha jemaah dari sapi. Sapi dari kata sapuha yasuhu. Ya. Orang-orang yang tidak bisa memanage sebelum atau melakukan sesuatu tanpa direncanakan mata-mata. Minan nas, min di sini harfu jar bayani, ya, bayani atau tafsili, yaitu huruf jar yang menjelaskan tentang jenis. Bahwasanya sufaha ini adalah dari jenis manusia, golongan manusia, ya. An-nas alif lam, dalam an-nas ini alif lam jinsiyah, yaitu dari jenis manusia. Nah, kalau kita perhatikan, saya kulus subaha, as-subaha ini ada alif lam. Ada alif lamnya. Nah, bukan nakirah dia. Bukan saya qulu subaha'u minan nas, tapi pakai alif lam, saya qulu subaha'u minan nas. Bisa dimaksudkan alif lam dalam as-subaha di sini alif lam ahdiyah, yaitu telah diketahui siapa mereka. Ini orang-orang Yahudi atau musyrikin. Orang-orang Yahudi atau musyrikin, siapa lagi? Ya, waktu itu kan enggak ada orang-orang Buddha, Hindu, enggak kelihatan mereka. Ya kan? Enggak kelihatan. Akan berkata nih, orang-orang bodoh itu dari manusia. Apa perkataannya? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Jadi ini kalimat ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha fi mahalli nasbin maqul qabla. Itu adalah buah perkataan mereka. Jadi antum tulis tanda kutip sebelum kalimat ma wallahum sampai setelah 'alaiha, ya kan? Nah, itu maf'ulun bih atau maqul qaul. Itu perkataan mereka. Jadi mereka bertanya. Nah, jadi ma di sini isim istifham. Isim istifham. Bertanya, namun bertanya dengan taubih, mengejek, ya. Istifham inkari ini berarti. Apa yang membuat mereka, ya, berpaling, apa yang memalingkan mereka, ya? Ma wallahum wallahi walli artinya memalingkan. Apa yang membuat mereka berpaling? Apa yang memalingkan mereka an kiblatihim, dari kiblatnya mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka dahulu berada di atasnya, yaitu mereka dulu berpatuk padanya. Jadi gini, kan ini sebelum terjadinya pengalihan dari kiblat Baitul Maqdis menuju ke kiblat Ka'bah. Sebelum adanya itu, adanya pengalihan, adanya nasakh dari Baitul Maqdis dinasakh ke Ka'bah kiblatnya, Allah Ta'ala memberikan kisi-kisi, nanti bakal ada nih orang-orang bahlul nih yang bakal ngomong ke kalian nih, apa yang membuat kaum muslimin berpaling dari kiblat asalnya. Main-main ya kaum muslimin nih, gak konsisten deh mereka gitu. Jadi ma tadi apa, isim istifham, bertanya, tapi bertanya di sini bertanya dimaksudkan pengingkaran, pencemoohan. Apa coba mereka tuh? Kok enggak konsisten banget sih? Wallahum walla fi'il madhi mabniun 'ala al-fathhi. Bukan mabniun 'ala al-fathhi. Al-alif al-muqaddar di sini. Walla di sini walla membuat berpaling artinya. Kemudian hum maf'ulun bih. Ya, hum di sini mereka, yaitu kaum muslimin. Ya. Dan kalimat wallahum itu khabarnya. Jadi apa sih yang membuat kaum muslimin itu berpaling an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha. Allati yang kanu 'alaiha, mereka kaum muslimin dulu berada di atasnya, itu berpatukan padanya. Paham enggak di sini maksudnya kalimatnya? Paham enggak di sini? Ma wallahu ma qiblatihim allati kanu 'alaiha, paham? Paham. Jadi konteksnya begini ceritanya. Oh, saya di awal periode Madinah itu masih ke Baitul Maqdis kiblatnya, salatnya, ya. Menghadap ke Baitul Maqdis di mana? Syam, ya kan? Dan Nabi Muhammad itu kan baru hijrah dari Mekah. Dan Nabi Muhammad kelahiran Mekah, senang sama Mekah, tanah air Mekah, ya. Tapi bukan berarti tanah air itu kubul watan minal iman, itu bukan. Baru berapa bulan, 17 bulan, belum sampai 17 bulan, kelak akan ada, kan itu pas di Madinah itu Allah Ta'ala mah tahu apa isi hati Nabi kita Muhammad SAW dan juga kita semua. Kepingin gitu ke Ka'bah, kepingin ke Mekah, melihat ke arah ke Mekah, ya. kangen dengan Mekah, rindu dengan Mekah. Allah Ta'ala pun tahu hambanya ini. Yaitu kalau misalnya kita misalnya berdakwah dengan rindu akan sesuatu, rindu kampung halaman, rindu ini, Allah mau tahu isi hati kita. Ya? Maka Allah nanti akan memberikan sesuatu yang kita rindukan. Ya? Jadi jangan terlalu berlalu. Ya? Nah, maka Allah Ta'ala, dan kerinduan ini ada hikmahnya. Karena memang kerinduan ini bersifat fitrah. Ya kan? Maka kerinduan seorang bujang kepada perempuan atau bujangwan dan bujangwati kepada apa? Bukan atau atau yang lainnya, maka ini fitrah. Ya. Sebenarnya semua fitrah dan ada hikmahnya. Karena pada asalnya Nabi Ibrahim kemana kiblatnya? Ke maktabah. Ke Ka'bah, maktabah. Dengerin maktabah, perpustakaan. Ke Ka'bah. Ya, asalnya kiblatnya ke Ka'bah. Ya. Maka Rasulullah kembali ke fitrahnya Ibrahim alaihissalam. Nah, kembali ke Ka'bah. Dan Allah kembalikan akhirnya ke Ka'bah. Namun Allah kasih kisi-kisi sebelum adanya pengembalian itu. Allah kasih kisi-kisi, nanti bakal ada orang-orang bodoh ini yang ngomong kepada kalian bahwa lahum an kiblatihum allati kamu'an wa'liha. Akan ada yang ngejek kalian nih. Gua konsisten bahkan orang Islam tadinya ke Baitul Maqdis sama kita Yahudi, sekarang malah ke Ka'bah. Orang musyrikin juga bakal ngejek. Aduh, ini lihat tuh pengikut Muhammad. Kangen dia sama kita-kita ya. Bilang gitu. Setelah diusir kan dari Mekah, udah ke Madinah, terus ada perintah nasakh, udah kiblatnya ke Mekah lagi. Ya orang-orang musyrikin ngejek, lihat tuh begitu Muhammad tuh kangen sama kita semua. Udah kita usir, pengen banget sama kita, gitu. Nah, ma wallahu ma kiblatihim allati kanu 'alaiha. Maka katakan kepada mereka, kepada Yahudi dan kepada kaum musyrikin itu ya Muhammad. Kul, jadi tadi kan udah selesai, 'alaiha udah selesai, tanda kutipnya. Sekarang kul ya Muhammad, katakanlah. Baik, sekarang perkataannya dari mana sampai mana? Apa yang harus dikatakan? Di lain masyriq wal maghrib, ya di mayasya enggak? Itu juga enggak? Itu juga apa enggak? Mau lawan? Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Hah? Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Kalau misalnya lebih aman, nyambung. Kalau gini, kalau misalnya antum katakan, sampai lillahi al-masyriq wal maghrib saja. Berarti ada baiknya antum waqaf sampai maghrib. Waqaf sampai al-maghrib. Qul lillahi, jadi baca nanti qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Itu kalau misalnya antum mau membaca waqaf dengan pemaknaan juga. Kalau mau sembarangan ya nyambung terserah. Nah, habis itu terus ini perkataan Allah, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Tapi kalau misalnya antum menganggap lillahi al-masyriq wal maghrib sampai mustaqim ini adalah apa yang Allah suruh Nabi Muhammad untuk berkata kepada mereka semuanya ini maqulul qaul, maka antum sambung qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, itu kalau misalnya antum membaca dengan pemaknaan, ya, dengan pemahaman dan fikih terhadap ayat. Baik, coba kita katakan semuanya dari billah sampai mustaqim itu perkataan yang harus dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang itu. Lillahil masyriq wal maghrib. Lillah. Di sini ada takdim khobar. Ya. Takdim khobar. Atau takdim jar majrur. Muta'alliq bi khobarin mahzuf. Lillah. Milik Allah lah. Ya. Ya takdim ini menunjukkan, ya takdim berarti kan apa di Indonesia ya Pak? Pengemukaan, pendahuluan, membuat terdahulu. Takdim seperti ini menunjukkan hasr, yaitu pembatasan kepemilikan. Karena lam dalam lillah ini lamul istihqaq, yaitu ayat lam milkiyah, yaitu kepemilikan, keberpihakan, hak. Bahwasanya katakanlah haknya Allah atau miliknya Allah. Al-Masyriq wal Maghrib. Masyriq artinya apa? Masyriq timur, Maghrib barat. Tapi kalau misalnya mau dimaknai secara bahasa syarq atau syuruq artinya terbit. Ghurub, ghurub artinya terbenam. Ya. Setelah ini terbitlah apa? Setelah apa? Setelah gelap terbitlah terang. Min adh-dhulumati ilan nur. Ini. Syuruq dan ghurub, ya. Milik Allah lah masyriq dan maghrib. Ya, kalau udah milik Allah, ya terserah Allah. Ini kan perintah Allah. Itu aja kamu katakan itu wahai Muhammad sebagai hujjahmu. Karena ada common sense dalam pemikiran antara mereka Yahudi dengan Islam nanti. Yaitu apa? Sama-sama mengakui masyriq dan maghrib milik Allah. Jadi kalau misalnya kita mau mendebat seseorang, cari persamaannya. Dan kalau bisa dari persamaan itu kita taklukkan dia. Nah, seperti ini. Orang Yahudi mengakui enggak Allah Tuhan mereka? Iya. Orang Yahudi tahu enggak? Mengakui enggak Allah Ta'ala memiliki langit, bumi, memiliki masyriq, maghrib? Iya. Baik. Katakan kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib. Allah memiliki masyriq dan maghrib. Nah, karena Allah memiliki masyriq dan maghrib, maka terserah Allah. Gitu kan? Kemudian yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala memberikan hidayah, ya, memberikan hidayah. Baik hidayah irsyad maupun hidayah taufiq. Man yasha', man di sini isim mausul. Mabrur ala sukun di mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi maf'ul memberi hidayah siapa yang yasha' Allah kehendaki. Kemana? Lasiratin mustaqim. Di sini sirat tanpa alif lam nakirah mutlak. Dan nakirah tanpa alif lam di sini bukan dimaksudkan tajhil. Tajhil artinya abstrak, enggak jelas. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi dimaksudkan ta'zim. Ya. Karena terkadang nakir isim tanpa dalam Al-Quran isim ya, tanpa adanya alif lam dan dia bersifat nakirah jadinya dan dia bukan ma'rifah, kadang dimaksudkan dengannya ta'zim. Ya. Misalnya kalau antum bilang ada antum dapat hadiah misalnya. Ya. Dapat hadiah handphone. Handphone Nokia. Yang masih kuning. Gak handphone terbaru lah. High touch banget lah. Nah, dikasih sama teman. Dikasih tanpa syarat bayar. Dikasih murni mutlak. Hanya hadiah. Dikasih diantarin dikirim pula. Ya. Dapat. Hah, sesuatu. Itu nakirah atau bukan? Sesuatu ini lafal sesuatu itu lafal yang enggak muayyan. Dia mutlak. Ya kan? Sebagaimana kalau misalnya bilang saya sedang berada di suatu tempat. Suatu tempat ini mutlak apa yang baik itu? Ya kan? Nah, tadi lihat sesuatu itu mutlak. Itu menunjukkan apa? Menta'zim. Iya enggak? Apakah wah sesuatu bukan dimaksud menta'zim, dimaksud menta'zim wah gitu kan? Itu maksudnya. Nah, sirat di sini tanpa alif lam, mutlak nakirah. Ya, jadi nakirah di sini untuk menta'zim. Makanya walahum 'adzabun 'alim. Ya kan? Nakirah dalam lafal itu walahum azabun bukan walahumul azab, enggak gitu, tapi dengan nakirah dimaksudkan apa? ta'zim, bahwasanya besar itu azabnya. Gitu maksudnya. Padahal kan walahum azabun alim, azab itu mubtada muakhar. Dan mubtada normalnya pakai alif lam atau nakirah. Tapi ini pakai alif lam atau ma'rifah. Tapi ini malah nakirah. Berarti ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala dengan nakirahnya ini. Nah, berarti di sini maksudnya ta'zim. Adapun kalau misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Kenapa kok pakai alif lam? Nah, gitu kan? Kenapa pakai alif lam? Kenapa? Karena sudah ketahuan. Dan alif lam di sini bukan alif lam jinsiyah dalam ihdinas siratal mustaqim is as-sirat. Alif lam di sini alif lam ahdiyah. Jelas ketahuan, yaitu jalannya Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kemudian ada juga setelahnya badal. Ya, ya. Dan badal itu membutuhkan sebelumnya apa? Ma'rifah di sini. Ya. Ini sirat. Apa itu siratnya? Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Jadi di sini ila siratim mustaqim, sirat yang ini, kenapa dia tanpa alif lam? Kenapa dia nakirah? Kenapa dia mutlak? Karena li ghardi ta'zim, dengan tujuan untuk menta'zim sirat tersebut. Kalau terjemahannya gimana? Yahdi, Allah Ta'ala memberikan hidayah siapapun yang Allah kehendaki menuju ke suatu jalan yang lurus. Gimana perasaannya? Ke suatu jalan yang lurus. Seperti apa kita? Suatu jalan lurus. Seperti ada semacam tashwib. Membuat kita tuh berharap atau merindukan hal tersebut. Karena ini ta'zim namanya. Ayo. Misal, Mas Arif. Ana akan memberikan antum suatu bingkisan. Itu pasti ada, wah, H2C pasti. Harap-harap cemas. Kemudian antum Saputra mendengar itu dari Ana. Mas Arif bakal dikasih suatu bingkisan. Dia juga H2C, harap-harap cemburu. Ya. Ya kan? Nah, itu di situ ada suatu bingkisan. Suatu itu, wah, apa ini? Ya kan? وكذلك جعلناكم أمة وسطا كذلك begitu pula. Cuma di sini ka wa kadzalika wa di sini wallahu alam bisa bermakna istinaf. Ada berapa huruf di sini? Wa kadzalika ada 5 dan ada 5 fungsi semuanya. Ada 5 pembahasan. Di tiap hurufnya ada pembahasan masing-masing. Waw untuk istinaf membuka topik baru. Kaf litashbih. Za di sini isyarah. Lam lil bu'd. Kaf lil khitab. Hafal itu semua? Ya, insyaallah itu bukan ilmu yang terpenting tapi ya. Semoga Allah memberikan antum semua dan juga ana ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan rezeki yang berkah insyaallah. Wow, di sini istinaf untuk membuka poin atau pembahasan baru. Kaf untuk mentasbih. Tasbih artinya apa? Menyerupakan, seperti. Nah, kadzalik artinya seperti itulah atau sebagaimana itulah. Ya, sebagaimana begitu pula. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya kan, ayat 142. Ya seperti itu pula lah. Zal untuk isyarat, isim isyarat, lik lam dan seterusnya. Al-Muhim, ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah menjadikan kalian. So, di sini, lihat. Ingatkan lafal ja'ala. Ja'ala itu seringkali mempunyai dua objek, dua maf'ul lebih. Contoh misalnya. Apa arti jalan tadi Indonesianya? Menjadikan. Menjadikan itu biasanya butuh dua objek. saya menjadikan kamu sebagai sekretaris saya ya. Baik. Kamu di sini maf'ulun bi awal, objek pertama. Walaupun di Indonesia kan ada sebagai seperti hal gitu kan, tapi di sini bukan hal posisinya. Sebagai sekretaris, sekretaris adalah maf'ulun bi tsani, objek kedua. Kamu sekretaris. Ya. Dan di antara spek ja'ala ya ja'ala yang bermaf'ul bih dua itu adalah bahwasanya kedua maf'ulun bih itu bisa dijadikan kalimat mustaqil atau independen. Paham gak maksudnya? Mas Agung, Anda akan menjadikan antum sebagai bos. Berarti ini maf'ul bi awal antum, Anda maf'ul bi tsani bos. Bisa enggak diganti? Anda jadi yang saya akan menjadikan itu dihapus menjadi Anda adalah bos. Bisa? Jadi kalimat enggak? Jadi. Nah. Oke. Okay. Saya menjadikan ini sebagai makanan. Sebagai makanan. Mouse artinya pisang. Mouse kan? Enggak. Saya menjadikan ini adalah makanan. Baik, saya menjadikan hilangkan. Bisa enggak? Ini adalah makanan. Kalimat kan? Baik. Sekarang wa ja'alnakum ummatan wasata. Saya menjadikan aku menjadikan kalian sebagai umat yang adil. Berarti kalian adalah umat yang adil. Paham maksudnya? Paham gak mas? Mas ini? Paham? Baru datang ya? Nah, gak kalau agak berat gak apa-apa ya. Dari mana itu mas? Dari Halim Perdana Kusuma. Masya Allah. Dan juga temannya atau adiknya? Adik? Masya Allah. Alhamdulillah. Dari pesantren atau dari mana? Dari umum. Oh, berarti pesantren itu khusus, Masya Allah. Emang orang pesantren itu khusus orangnya ya. Khusus ya, karena terlihat culun memang mereka orang pesantren itu. Ya, jadi ja'alna kum, kum di sini maf'ulun bih awal. Ya, dia dhamir, ya, kata ganti, amrin al-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Maf'ul bih, saninya yang kedua, yang mana ummah atau wasato? Ummah atau wasato? Ummah. Wasato ini apa? Sifat. Loh, sifat kok pakai gini? Sifat lo gak pakai isim fa'il atau maf'ul? Ini masdar, ya? Dikatakan oleh ulama nahwu, jika mensifati sesuatu dengan masdar, itu lebih kuat dibandingkan mensifati sesuatu dengan sifat itu sendiri. Paham gak? Wasit. Wasit. Makanya wasit ya. Wasit itu ada di tengah. Enggak boleh imbang kemana kesana ke pihak. Harus ada di tengah. Makanya disebut wasit. Cuma wasit sekarang rata-rata lari-larian. Ummatan wasata. Nah, jadi kalau misalnya kita mensifati sesuatu tidak dengan sifat, melainkan dengan benda atau masdar, maka itu lebih dalam lagi itu maknanya. Contoh. Misal-misal. Misal antum antum kenal dengan seorang perempuan. Ya. Mulai antum menyukai dia. Dan ternyata dia tidak menyukai antum. Kemudian antum pun putus harapan. Maka antum mengatakan, Jamilah bagiku hanyalah puisi yang ada namun tidak hidup. Puisi. Puisi benda. Mensifati sesuatu dengan benda itu lebih dalam biasanya. Ya enggak? Misal lagi, kau mensifati sesuatu dengan sifat itu biasa aja. Kamu adalah putih. Ya biasa aja, ya biasa aja. Kalau apalagi laki-laki bilang kamu putih banget deh, biasa aja. Tapi kalau perempuan, kamu putih banget deh, wah. Oh. Tapi kalau misalnya, kamu adalah kulit sapi. Dalam kan? Dalam. Dengan benda. Ya, tidak dengan sifat, mensifati sesuatu dengan benda. Ya. Contoh lain. Kamu adalah kelemah lembutan. Itu seolah-olah segala karakter kelemah lembutan ada pada kamu. Iya. Begitu juga dengan umat wasato. Umat pertengahan. Jadi segala jenis pertengahan, keadilan ada di umat ini. Ada di umat ini. Jadi kita tuh gak perlu sebenarnya melihat dan melirik, kalau untuk urusan agama ya, ke umat lain. Tuh lihat tuh Yahudi, mereka bersatu padu dalam ini. Gak usah, di dalam Al-Quran Sunnah udah ada semua itu contohnya. Dan jauh lebih baik. Tapi kalau urusan dunia beda lagi. Tapi pun dalam urusan dunia sebenarnya, seperti kedokteran, asalnya dulu dari Islam dulunya. Mau dicuri aja mereka, iya. Gitu. Kimia itu dulunya inventornya kebanyakan muslim sebenarnya. Ya. Baik, ja'alnakum ummatan wasata. Jadi wasata ini sebagai sifat. Baik. Litakunu lam di sini untuk ta'lil, yaitu reasoning, menyebutkan alasan. Apa alasannya Allah Ta'ala menjadikan kita semua umat menengah? Kenapa? Kenapa? Jawabannya karena. Ya. Karena, jadi di sini likai, agar. Ya. Lam di sini agar. Takunu, kalian menjadi apa nih? Menjadi syuhada. Jadi syuhada yang maksud syuhada apa nih? Mati semua? Separa saksi al-nas, atas manusia. Jadi syuhada di sini agar kalian menjadi syuhada al-nas, ya, yaitu saksi atas manusia, atas kekufuran mereka. Gitu. So, kenapa di sini takunu kan kana yakunu fi'il naqis yarfa'ul ism wa yansibul khabar. Merofakkan isim dan menasubkan khobar. Isim dari kunu mana? Wawul jamaah. Khobarnya mana? Syuhada. Tapi syuhada di sini nakiro atau ma'rifah? Nakiro enggak ada di dalam kan? Baik. Lalu kenapa? Biasanya isim kalau nakiro normally itu ditanwinkan. Kenapa dia enggak ditanwinkan? Mamnu' minasor. Kenapa? Karena wazannya fu'ala. Kenapa saya bingung? Nah, itu masalah. Ada yang bingung di sini? Agar kalian menjadi para saksi atas menungso. Nah, menungso ini annas alif lam. Dalam annas di sini maksudnya apa? Apakah dimaksudkan jenis manusia atau manusia-manusia khusus? Manusia-manusia yang kufar. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi, tujuan pertama tadi apa? Untuk menjadi syuhada 'alan-nas. Tujuan kedua, umat ini dijadikan umat pertengahan agar yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar rasul siap alif lam ya. Alif lam enggak? Ar-rasul. Alif lam apa ini? Ahdiyah. Ahdiyah zihniyah. Yaitu sudah tahu kita tuh. Siapa rasul yang maksud? Ini Muhammad SAW. Kita dijadikan umat pertengahan. Yang kedua, agar Nabi Muhammad menjadi alaikum syahida, menjadi saksi atas kalian. Ya, saksi atas kalian, saksi atas benarnya kalian, pemberi syafaat kalian dengan izin Allah. Itu maksudnya. Baik. Syahidah di sini sebagai khobar kana. Rasul sebagai isim kana. Berarti ada dua tujuan mengapa Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat penengah, umat di tengah. Yaitu supaya kita menjadi syuhada al-nas. Syuhada berarti kita di dunia, gimana kita menjadi syuhadanya? Menjadi hakim di antara mereka. Ya. Di akhirat gimana kita menjadi syuhadanya? Kita menjadi saksi para nabi bahwasanya mereka ini membangkang. Masya Allah, itu tuh istimewa sebenarnya. Alhamdulillah. Dan kita mengajak orang-orang kepada keistimewaan Islam. Ya. Yang kedua, tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat penengah agar Rasul alaihissalatu wassalam itu menjadi saksi atas tengahnya kita, atas baiknya kita, atas konsistennya kita. Karena tidak ada jalan lurus kecuali jalan yang tengah. Mungkin? Iya enggak? Jalan kan lurus ini. Ya pasti di tengah dia. Kalau misalnya bukan di tengah, pasti belok-belok. Iya kan? Gitu. Nah. Tayyib. Berikutnya. Wow. Ini udah tema baru ya. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ. Dan ma tidaklah nafiah, ma di sini ma nafiah bukan bertanya ya, bukan istifham, bukan mausul, tapi ini nafiah, menafikan. Tidaklah ja'alna al-qiblah, kami menjadikan qiblah. Maf'ulun bi awal qiblah itu. Lihat tadi, ingat. Ja'ala ya ja'alu. Membutuhkan dua maf'ulun bi. Allati kunta 'alaiha. Yang kamu berada padanya, yang kamu bertujuan padanya. Allati di sini isim mausul, ya baik. Sebagai apa? Sifat untuk mana? Qiblah. Allati di sini, coba dipahami terjemahnya dulu bagi yang belum paham. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang kamu sukai itu, kamu berpatuk padanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang enggak. Atau dipahami dulu konteksnya di sini. Allah Ta'ala akan menjadikan Ka'bah kiblat. Ya kan? Nah, Allah kemudian menegaskan, aku tidak menjadikan kiblat tersebut adalah Ka'bah, ya, kecuali agar aku tahu siapa yang ikut kamu dan siapa yang membelok kiblat. Nah, aku tidak menjadikan kiblat yaitu Ka'bah kecuali untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak. Di sini berarti maf'ulun bih awalnya qiblah. Maf'ulun bih tsaniyah adalah kalimat allati kunta 'alaiha. Ya. Paham gak? Atau contoh di contohnya real aja. Misal, kemarin waktu itu kan Faidul Faid pernah kita tulisannya ceker banget kan? Pernah, masih ingat ya? Hah? Gak ingat ya? Oh gak ingat, antum gak masuk? Belum masuk. Waktu itu kan ada tulisan Faid yang ini tulisannya jelek banget. Ana bilang ke antum, ana tidak menjadikan tulisan itu tulisan yang jelek, melainkan supaya antum bersabar. Ya. Saya tidak menjadikan tulisan itu, maful bi awal, tulisan yang jelek, maful bi tsani. Maka apa tujuannya? Supaya kalian bisa bersabar dengan tulisan jelek. Paham gak? Baik, contoh lain. Ada sekolah, ya, belnya keras banget. Ya, di semua aja mau keluar sekolah, volumenya 10. Extra hot. Oh, keras banget. Udah gitu, monoton. Jadi orang yang tidur bakal nyesel tidur. Dan orang yang bangun nyesel masuk sekolah. Nah, kemudian jam 10. Wah, suaranya ya, sampai semua orang tuh menggigil, denger ya. Terus ditanya, semua pas rapat, pas bicara ditanya, Pak Kepsek, wahai Al-Qayyim, wahai Pak Kepala Sekolah, kenapa engkau menjadikan bel itu bersuara keras? Menjadikan bel maf'ul bih awal bersuara keras, maf'ul bih tsani, itu maksudnya. Nah, anda bilang, saya tidaklah menjadikan bel itu maf'ul bih awal suara keras, bersuara keras, maf'ul bih tsani, kecuali agar kalian tidak lengah. Paham gak susunannya? Saya tidak akan menjadikan ini sebagai itu, kecuali untuk ini loh. Gitu. Paham gak? Atau gak paham? Kita ada boleh lagi di rumah kalau gitu. Atau merasa ini berat ya, jadi gak paham-paham. Sebenarnya kalau merasa ini ringan, paham sebenarnya. Anda sendiri karena merasa ini ringan, Anda menanggung. Alhamdulillah. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat itu adalah Mekah Ka'bah kecuali agar kami tahu siapa yang ikut Nabi, siapa yang enggak. Mulai paham Bapak? Kurang. Mulai tambah berkurang pahamnya? Gini loh. Kan pas periode Madinah itu, ya, kaum Yahudi masih jumawa. Kenapa? Karena kaum muslimin kiblat masih sama sama kita. Nah, itu ujian dari Allah. Biarin aja itu orang-orang Yahudi jumawa dulu. Nah, kemudian pada bulan kesekian nanti akan ada tahwil kiblat, perubahan kiblat. Dari yang tadi sama-sama Baitul Maqdis, kaum muslimin kembali ke Ka'bah kiblatnya. Nah, maka apa kata Allah? Apa kemudian yang terjadi setelah tahwil kiblat itu? Orang-orang Yahudi mencemooh. Wah, tuh dia tuh Rasulullah tuh Muhammad. Gak konsisten dia. Kemarin Baitul Maqdis bareng kita, sekarang udah kesana dia. Terus orang-orang miskin apa? Bilang apa? Muhammad kiblatnya sekarang ke Ka'bah. Pasti mereka kangen sama kita ya, kan? Mencemooh. Apa kata Allah? Tidaklah aku jadikan kiblat itu jadi Ka'bah sekarang, melainkan supaya aku tahu siapa yang ikut sama Rasul, siapa yang membakar mencemooh Rasul. Ngerti gak sih? Ngerti kan? Itu maksud saya dari tadi. Itu maksudnya. Atau saya gak ngerti bahwa saya kalian ngerti. Whatever lah. Pokoknya begitu. Paham di sini? Iya. Jadi tujuannya itu untuk itu. Nah, kecuali agar kami tahu. Jadi lam illa lina'lama. Lam itu di sini lam apa? Ta'lil. Untuk menyebutkan sebab mengapa. Na'lam may yattabi'ur rasul. Agar kami agar kita mengetahui man di sini isim mausul fi mahali nasbin maf'ul bih, mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, min man, daripada siapa yang yanqalibu ala aqibaih, yanqalibu ala aqibaih maksudnya berpaling. wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladziina hada Allah. Ini sama seperti wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Ya enggak? Wa in kanat lakabiratan, dan kendati pun itu lam di sini lakabiratan lam apa? Lam zaidah, lam tambahan yang menunjukkan penguatan. Benar-benar kabirah. Kalau misalnya perubahan kiblat itu kabirah, besar banget, kerasa berat. Nah, atau begini, sungguh itu terasa berat. Illa alladzina hada Allah, kecuali atas orang yang telah Allah beri hidayah. Itu bukan hal yang berat. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Taala liyudhi'a imanakum, mentadi'a adha'a yudhi'u, artinya menyia-nyiakan imanakum, salat kalian yang berlalu yang tadi di Baitul Maqdis enggak bakal disia-siakan. Tapi di sini ada li, lam lagi, lam liyudhi'a imanakum, lam ini namanya lam al-juhud. Lam al-juhud, bukan lam ta'lil, bukan juga lam zaidah, tapi lam al-juhud maksudnya ini untuk stressing akan sesuatu yang negatif, stressing terhadap sesuatu, penekanan terhadap sesuatu atau suatu kalimat yang negatif. Emang kalimatnya negatif ya? Ya, kalimatnya negatif dengan adanya lafal manafiyah. Dan tidaklah Allah hendak menyia-nyiakan iman kalian, salat kalian. Ya, jadi ada istilah dalam nahwu namanya lamul juhud. Dan lamul juhud itu syaratnya harus sebelumnya didahulukan oleh kana wa akhwatuha, dan harus dalam bentuk negatif. Ya. Karena wa Tuhan, dan dalam bentuk negatif. Dalam surat At-Taubah misalnya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Apalagi dan lain-lain. Baik, itu dalam wujud namanya. Inna Allah bin nasi la'ufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu maha pengasih. Di sini ra'uf dimaknai kalau diterjemahkan maha pengasih. Rahim, maha penyayang. Dan Allah Ta'ala maha pengasih dan maha penyayang. Baik. Ada soalan? Ada kebingungan? Bingung ya, masya Allah. Nanti waktu pasti dari Makassar di pasal itu, walaupun pasalnya di masih terlalu banyak. Iya, ada yang menggabungkan antara keduanya. Itu ke Ka'bah juga dan ke Baitul Maqdis juga ada posisinya. Karya Syarh Umam Qoblana ikutnya. Hah? Apa? Kenapa menggunakan nilai kasih Baitul Maqdis sebentar? Baitul Maqdis itu kan utara selatannya dari sini. Di sini untuk menunjukkan wallahu alam al-masyriq wal maghrib. Di sini kalau karena patokannya itu kan arah itu patokannya sebenarnya adalah masyriq dan maghrib. Matahari bulan itu kan patokannya itu. Jadi ketika udah itu udah terwakilkan semua arah. Gitu. Gak ada kan bintang atau hal tertentu yang dari utara atau selatan yang kita tuh melihatnya setiap hari, enggak. Tapi ketika sudah dibilang al-masyriq wal maghrib, maka sudah selesai. Gitu. Di penghususan seperti ini karena mewakili semuanya, semua arah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Yeah. Dia dimasukkan kabah walaupun di sini kunta 'alaiha, mana tadi? Allati kunta 'alaiha, antum tidak perlu apa namanya memahami kunta di sini sebagai madhi masa lalunya. Melainkan di sini maksudnya kunta kamu berada pada saat itu nanti. Ya. Karena kita sudah pernah bilang ada madhi yang kalau ditakdirkan untuk masa depan itu menunjukkan kepastian. Ya enggak? Jadi bukan madhi di sini bukan maksudnya Ka'bah, Afan, astagfirullah. Madhi itu lafiz bukan. Bukan masa lalu. Nah, ini takbir al-madhi lil mustaqbal. Li tahqiq happening ya. Terjadinya pasti akan terjadi. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita break 5 minutes. Setelah itu insyaallah bulughul maram. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.